Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil tentang makna lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yaitu bagi Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua makhluk, semua alam semesta adalah miliknya Allah. Tidak ada pemilik selain Allah subhanahu wa ta'ala. I'rabnya juga kemarin sudah kita sebutkan. Bahwasanya lahu ini sebagai khabar atau muta'alliq dengan khabar mahdzuf. Jangan gerak-gerakan. Kamu sana, sana. Itu. Yang depan sini, sana. Kemudian ma sebagai mubtada. Ma sebagai mubtada, ma mausulah. Dan silahnya adalah jumlah yang mahdzuf. Istaqarra fis samawati wa ma istaqarra fil ardh. طيب قال الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى فبين سبحانه في هذه الآيات أن له الملك المطلق والتصرف المطلق في العالم العلوي والسفلي. Maka dalam ayat-ayat yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya miliknya lah kerajaan dengan kepemilikan secara mutlak. Enggak ada ganggu-gugat, enggak ada campur tangan. Kalau orang memiliki sesuatu, kadang masih ada campur tangannya. Harta itu diberikan oleh orang lain. Dari jerih payah orang lain. Kamu punya baju, baju itu dibelikan nabimu. Maka masih ada campur tangan dari orang lain. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada campur tangannya sama sekali. Memiliki bumi, memiliki langit adalah 100%, 1000% milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, lahul mulkal mutlak. Sepenuhnya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasarrufal mutlak. Dan juga bisa mengulah. Tasarruf ini berbuat secara mutlak. Sesuka dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu punya baju baru, kadang belum boleh dipakai oleh umikmu, ya toh? Belum boleh pakai. Oh, nunggu, jangan. Oh, nanti aja baju pakai yang kotor dulu. Jadi kamu walaupun punya sesuatu, tapi gak bisa menggunakannya secara mutlak. Masih diatur umikmu, masih diatur abimu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan, atau tasarruf berbuat, di dalam alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fil alamil alawi, baik di alam bagian atas, langit dan ke atasnya, maupun as-safali, was-safali, bagian bawah, bumi dan isinya. Ini termasuk alam as-safali. Bumi termasuk alam as-safali, sampai turun ke bawah semuanya ini namanya alam as-safali. Alam semesta bagian bawah. Dan alam al-alawi, bagian langit, ke atas terus sampai ke arsy. Wa ma dzalika abal kuffaru illa ibadatat tawaghit min dunihi ta'ala. Bersama dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik langit dan bumi beserta seluruh alam semesta yang lain, orang-orang kafir mereka itu enggan kecuali untuk menyembah tawaghit, menyembah tagut-tagut. Enggak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan keberadaan mereka yang segitu lemahnya, Dikasih sakit saja sudah enggak kuat. Bisa-bisanya enggak mau nyembah Allah. Ini. Katanya karena enggak ada bukti secara ilmu sains. Itu jajannya bawa sini aja Pak Sedang. Biar nanti saya yang bagi semuanya. Ya. Ini sini ada kawannya juga ini. Perhatikan anak-anak. Wa ma dzalika bal kufaru illa ibadatat tawagit. Mereka enggak mau orang-orang kufar kecuali menyembah tagut, menyembah setan. Enggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fal mulku mulkuhu fid dunya wal akhirah. Maka kerajaan ini adalah kerajaannya Allah di dunia dan di akhirat. Maliki yaumiddin, Allah sebagai pemilik, sebagai penguasa hari kebangkitan. Wa yaumal qiyamati hina tafna al khalaiq. Demikian juga pada hari kiamat. Tatkala seluruh makhluk musnah, hina tafna al khalaiq. Pada hari kiamat nanti tatkala seluruh makhluk musnah, seluruh makhluk akan fana. Yakhudullahu azza wa jalla yauma, yang depan itu sebagai dzaraf dari yang belakangnya, yakni yakhudhu. Yauma sebagai dzaraf muta'alliq dengan ya'khudhu, atau amilnya adalah ya'khudhu. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala ya'khudullahu samawati biyamini, Allah akan mengambil, akan melipat langit dengan tangan kanannya. Wa ya'khudul arda biyadil ukhra, dan Allah akan mengambil bumi dengan tangannya yang lain. Allah itu punya berapa tangan? Allah punya tangan apa enggak? Rizwan punya. Apa dalilnya? Berapa tangannya Allah Subhanahu wa taala? Allah punya dua tangan. Tapi jangan dibayangkan tangannya seperti tangan kamu atau tangannya makhluk, jangan. Tapi kamu harus yakin bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Karena telah tetap dalil yang sangat banyak sekali yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Enggak boleh, tapi enggak boleh kamu bayangkan seperti tangannya manusia. Enggak boleh. Yang jelas Allah punya tangan, dua tangan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka hanya berselisih apakah dua tangannya Allah itu kanan ataukah ada yang kiri. Ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terbagi menjadi dua pendapat. Di dalam masalah apakah Allah memiliki tangan kiri, Ahlussunnah terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah kedua tangannya adalah kanan, enggak memiliki tangan kiri. Di antaranya adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Huzaimah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwasanya kedua tangan kanan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Dan Ahlussunnah yang lain seperti Syekh Khalil Harras dan juga ulama-ulama sebelum beliau berpendapat bahwasanya Allah memiliki tangan kiri. Tapi kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala, baik yang kanan maupun yang kiri, itu sama dari sisi keagungan, dari sisi kekuatan, dari sisi barokah, sama. Paham? Jadi sebenarnya khilafnya itu enggak terlalu berpengaruh. Yang meyakini Allah memiliki tangan kiri itu hanya nama, tapi sejatinya sama-sama kanan, sama-sama kuat, sama-sama mulia, sama-sama agung. Beda dengan manusia. Manusia tangan kanannya kuat, tangan kirinya lemah. Kecuali yang kidal. Tapi Allah Subhanahu wa taala sama-sama kedua tangannya jalla wa ala, sama-sama di dalam kemuliaan, sama-sama di dalam keagungan, baik tangan kanan maupun kirinya. Sebagaimana dalam hadis waqilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan kanan dan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Jadi ulama yang berpendapat bahwasanya Allah memiliki tangan kiri hanyalah nama. Tangan kiri ya sebagai nama saja, tapi hakikatnya dalam kekuatan, dalam kemuliaan, dalam keagungan sama kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang satunya lebih lemah dari yang lain, enggak ada. Paham? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan sebagaimana yang Allah beritakan sendiri, bukan kita yang memberitakannya. Yang jelas keyakinannya Ahlussunnah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Hanya Mu'attilah, hanya Ahlut Ta'til dan hanya Ahlut Tasybih, Ahlul Bidah yang mereka itu mengingkari sifat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membayangkannya seperti sifat makhluk. Ini yang jahat otak mereka. Yang tasybih itu otak mereka. Wa illa dalil telah tetap bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ulama Ahlussunnah hanya berselisih apakah kedua tangannya Allah adalah kanan, enggak punya tangan kiri. Ataukah ada tangan kiri tapi keduanya walaupun kiri maupun kanan keduanya sama-sama mulia, keduanya sama-sama kuat, keduanya sama-sama mubarakah. Sebagaimana dalil-dalil yang dibahas dalam masalah ini. Paham? Jadi ulama yang meyakini Allah punya tangan kiri pun itu hanya nama. Kiri itu cuma namanya tok. Sebagaimana dalam hadis yang sabit bishimalihi, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi diperselisihkan. Tapi kata Syekh bin Baz, bagaimana yang pernah lewat juga dalam kitab Tauhid kemarin sama antum. Syekh bin Baz membuat gampang, kalaupun ada tangan kiri, kalaupun tetap tangan kiri maka itu hanya nama saja. Pada dasarnya tangan kiri maupun tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala sama, kedua tangannya itu sama-sama kanan. Maksudnya sama-sama dalam barakah, sama-sama dalam keagungan, sama-sama di dalam kekuatan. Ini. Karena itu Syekh Abdul Hamid di sini enggak pakai tangan kiri, beliau lebih memilih untuk lari, maksudnya memakai ibarah yang wa ya'khudul ardha biyadil ukhra, dengan tangannya yang lain tanpa menetapkan yang kanan atau yang kiri. Sebagai biar enggak ada khilaf, biar enggak ada khilaf. Yang pertama tadi biyamini, beliau mengisbatkan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau tidak membahas lam yata'arrad, sehingga memakai bahasa tangan yang lain. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil langit dan bumi dengan kedua tangannya, tsumma yaqul, maka Allah mengatakan anal malik, anal jabbar, ainal jabbarun, saya adalah raja. Mana orang-orang sombong yang di dunianya enggak mau ngakui Allah? Ini banyak sekali. Artis yang baru terkenal saja, baru punya gaji bermiliar-miliar saja langsung enggak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya surga dan neraka gara-gara dia sudah punya uang banyak. Ini sombong. Dia enggak tahu kalau dikasih sakit dikit saja, siapa yang mau menyembuhkan? Kalau enggak ada Tuhan, kalau enggak ada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ngatur darahnya? Siapa yang ngatur nafasnya? Siapa yang ngatur kehidupannya? Siapa yang ngatur alam semesta ini kalau enggak ada Tuhan? Kalau enggak ada Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang sombong? Kama fi hadis Abdullah, bukan Abdullah disebut, Abdullah Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu azza wa jalla samawati yaumal qiyamah. Allah akan melipat langit ini pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhunna biyadihil yumna, kemudian Allah akan mengambilnya dengan tangannya yang kanan. Al yumna sebagai na'at. Tsumma yaqulu ainal malik, anal malik, anal maliku, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Tsumma yatwil ardina biyadihil ukhra. Tsumma yaqulu anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Akhrajahu Muslim bi raqam 2788. Artinya sama. Qala fa'rif, bukan fa'arif, fa'rif. Fi'il amr dari arafa ya'rifu. I'rif, fa'rif, bukan fa'arif. Kalau fa'arif artinya maka beritahu. Kalau i'rif maka ketahui. Karena tambahan huruf mabani, kaidahnya adalah menambah dari sisi makna. Kalau fi'il itu pertamanya lazim duduk, kalau ditambahi huruf maka jadi mendudukkan. Gitu. Tambahan huruf bisa menambah makna. Anak-anak jangan ngobrol. Fa'arif qadraka ayyuhal insan, maka ketahuilah kadarmu wahai manusia, jangan sombong. Mama kadura maluka, seberapapun banyak hartamu. Wa atba'uka, kadura maluka wa atba'uka, bukan wattiba'uka, wa atba'uka pakai hamzah. Atba'un, bukan ittiba'un. Mama kadura maluka wa atba'uka, wa aduma sya'nuka, dan seberapapun besar menjadi kehormatanmu, seberapapun tinggi. Fa'anta fakirun ilallah, maka engkau tetap adalah hamba yang butuh kepada Allah. Wa anta mulkuhu, dan kamu adalah salah satu dari kerajaannya Allah, berada dalam kerajaannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. In di sini nafiah, tidaklah setiap dari siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi kecuali dia itu akan datang, kecuali dia itu datang kepada Allah sebagai abda, sebagai hamba. Enggak ada yang datang sebagai raja, enggak ada. Semuanya akan datang sebagai hamba. Jadi in di situ adalah nafiah. Abda sebagai hal. Kullu sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Wa man mudhaf ilaih. Dan muta'alliqnya fi samawati mahdzuf, takdirnya istaqarra. Wal ard ma'tuf ke samawati. Illa ati, ati di situ sebagai khabar. Nah, ini mustatsna yang belum, yang naqis, yang belum sempurna. Illa ati rahmani abda. Ati mudhaf, ar-rahman mudhaf ilaih, abda sebagai hal. Karena itu enggak ada seorang itu yang pantas untuk sombong. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, di akhir surat Yasin, menggunakan sigah pakai idza fujaiyah. Manusia itu sudah diciptakan, kok tiba-tiba pas dia sudah lahir, sudah jadi orang, kok tiba-tiba sombong? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khosimum mubin. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigha idza fujaiyah yang artinya itu kaget. Walaupun maknanya bukan berarti Allah kaget, tapi idza fujaiyah itu maknanya adalah kaget. Tiba-tiba saja manusia itu jadi sombong. Awalam yarul insan, tidakkah manusia itu melihat? Anna khalaqnahu min nutfah, kami ciptakan dia hanya dari setetes air yang hina, air yang hina. Dipegang saja enggak mau orang megang. Air mani yang hina. Kok tiba-tiba ketika dia sudah tumbuh dewasa menjadi khosimum mubin, menjadi orang yang khosim, yang banyak melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Tiba-tiba saja dia membuat permisalan terhadap kami dan dia melupakan ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigah idza fujaiyah, manusia itu mengagetkan sekali. Cilike sebelum ada dia diciptakan dari sesuatu yang remeh. Kok pas wis gede kok jadi kafir iki lho. Kok iso? Ketika saya mendengar atau ketika saya melihat orang-orang kufar yang mereka itu kufur, argumen mereka bagaimana mereka itu kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, apa saja alasannya, aku benar-benar kaget ya. Padha mbek ayat iki. Maksudnya benar-benar masakan kandungan ayat ini seperti itu. Kok iso menungso? Cilik lemah. Gelake kudanan wis gering, ya. Anak kecil. Kudanan wis flu. Apa jenenge cicir kon dhuwur mimbare glenteng, wis nangis. Lah kok pas gede kok dadi wong sing ndablek iku lho kok iso? Wong cilike wae lemah. Kena hujan aja sakit. Lah kok pas tua, kok pas besar, kok menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ini lho, kok iso menungso, kok kelakon. Kok bisa-bisanya manusia itu wong kecilnya saja hina, remeh, nangisan, lemah. Kok pas tiba-tiba jadi dewasa kok jadi orang sombong itu lho, kok iso? Enggak mau nyembah Allah Subhanahu wa taala, enggak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala ini kok bisa? Itu makanya keajaiban yang paling ajaib di dunia ini adalah kufurnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dewasa memang badannya gagah, penuh dengan tato, besar, kuat. Tapi dia enggak ingat kecilnya kayak apa? Ini manusia suka lupa daratan. Wa taqriru mulkillahi ta'ala lil 'alam fil Qur'ani katsirun faman arada tatabbu adzalika wajadahu. Penegasan tentang kerajaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Barang siapa yang ingin tatabbu, ingin meneliti, menelaah, dia akan mendapatkannya. Mahum, ini tentang tafsir lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik langit dan bumi ini mengharuskan hanya agar Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Karena tauhidur rububiyah ini mengharuskan tauhidul uluhiyah. Barang siapa yang mengaku dan mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, maka enggak boleh ia kemudian menyembah, merendah kepada selain Allah. Ketika sakit minta ke dukun. Ketika mau pergi kemana-mana minta keselamatan dari dukun, dari kiai. Enggak boleh. Karena dia tahu yang memberi keselamatan hanya Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Mau buka warung tiba-tiba ke dukun minta suwuk. Enggak boleh. Karena yang memiliki alam semesta ini adalah Allah. Yang berkehendak adalah Allah. Yang memiliki kekuasaan adalah Allah. Maka tidak boleh mengharap semua itu dari selain Allah. Karena mereka semua tidak mampu. Rizki, kemudian keselamatan. Semua itu yang memberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyembuhkan. Nabi tidak bisa menyembuhkan. Malaikat tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Obat itu hanya sebab kecil. Sebab terbesar adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu huwal musabbib. Baik, sekarang kita lanjut ke man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idznih. Wa qalu ta'ala man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idznih. Siapakah? Man di sini sebagai istifham, sebagai mubtada. Alladhi sebagai khabarnya. Yashfa'u sebagai silah dari alladhi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah istifham, bimana ingkar. Enggak ada satupun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Hamid, wa dzalika likamali quwwatihi wa qahrihi wa 'azamatihi. Semua itu disebabkan kesempurnaan kekuatannya Allah. Wa qahr dan sama kekuatan atau Allah mengalahkan yang lain, ini namanya qahr. Wa 'azamatihi dan juga keagungannya. La yastati wahadun an yashfa'indahu illa bini. Tidak mampu satu pun orang untuk memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bainamal makhlukin almarbubin tajidu annannasa ya'tuna ilaihim hadha yashfa'indahu fi zawajih wal akharu yashfa'indahu fi malin wal akharu fi afwin wa fi ghairi dhalika wa min ghairi idznin wa qad yajrahuhu. Berbeda dengan makhluk, kata Syekh Abdul Hamid. Mereka itu adalah marbub. Bukan rob, tapi yang dirawat. Engkau akan mendapati manusia itu datang kepada mereka. Ini memberi syafaat tentang untuk dinikahkan dengan ini. Yang lain memberi syafaat untuk diberikan harta. Yang lain lagi memberi syafaat untuk dimaafkan. Dan yang lain semisal dengan itu. Semua itu kadang dilakukan tanpa izin, terpaksa, ditodong. Ayo, aku nak gak pokei, tak tembak lo. Gak berkutik yang beri sahabat, ya wis, ambil hartaku. Ya wis, ambil anakku. Ya wis, ambil ini ku. Karena gak berani, dia gak mengizini tapi gak mampu nolak. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gak boleh, gak ada yang diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gak diizini, ya gak bisa memberi syafaat. Kalau di manusia kadang memberi syafaat karena mungkin sungkan, akhirnya diberi syafaat. Atau karena gak mampu, karena ditodong, kasih pistol gini, ayo kasih aku syafaat. Dikasih. Karena gak berani, nolak. Makanya wa min ghairi idznin, kadang gak diizini secara terpaksa. Memberi syafaatnya itu secara terpaksa. Allah gak pernah, gak ada yang namanya siapa yang memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad yajrahu, dan kadang melukai, kadang dilukai. Ya, ini gak pokoknya tak tembak loh, tembak teman. Dilukai. Jadi yang memberi syafaat malah dilukai oleh yang meminta syafaat. Yang meminta syafaat kadang melukai yang memberi syafaat. Karena manusia, manusia lemah. Amma Allah, adapun Allah Subhanahu wa taala limulki hitam, karena kerajaannya yang sempurna. Wa tasarrufil mutlak, dan karena kebebasan untuk berbuat yang sempurna. Fala yashfa'u indahu ahadun illa bi'inni, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ayat ini diulang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ono sing kei syafaat, gak ada yang bisa memberi syafaat, gak ada yang bisa memberi syafaat. Supaya tujuannya apa? Supaya hamba itu fokus, ngerti sing kei syafaat iku mung Allah. Jadi jangan salah perginya. Sebagaimana permisalan kemarin, Pak Bupati sudah bilang ini beras ini untuk bulan-bulan. Maka jangan kamu pergi ke kepala RT minta beras tadi. Minta dulu ke bupatinya. Kartu keberhaknya itu. Makanya ayat ini diulang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa memberi syafaat, enggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah, kecuali dengan izin Allah. Banyak sekali. Supaya menungso iku sadar. Njaluk syafaat iku nang Allah, kudu nang liyane. Sampean mengharap syafaatnya Nabi, enggak pernah ngikuti Nabi, enggak pernah minta ke Allah, kok mengharap syafaatnya Nabi, dapat dari mana? Nabi enggak akan beri syafaat, enggak akan salah dalam beri syafaat, enggak mungkin. Nabi hanya menyalurkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, itulah yang dikasih syafaat. Enggak mungkin Nabi itu memberi syafaat kepada yang lain. Maka ayat-ayat yang begitu banyak itu hendaknya memupuk pengetahuan bagi seseorang. Minta syafaat itu kepada Allah. Penuhi dulu syarat-syaratnya. Enggak dipenuhi syaratnya kok ngarep-ngarep syafaat ini piye? Jangan kayak orang Kristen. Dikiranya kemudian melakukan dosa nanti ada yang nanggung. Nabi Isa yang nanggung dosa. Kok enak sakarepe dhewe dhek sing nglakoni dosa kok Nabi Isa sing kon nanggung. Ndi critane gak ono wala taziru waziratu wizra ukhra. Enggak ada penebus dosa, enggak ada yang memikul dosa orang lain. Kok enak mesakmu ape nglakoni sakarep-karepmu dosa sakarepmu terus kok njaluk syafaat nang Nabi Muhammad. Kalau kamu pengen syafaat ya perbaiki dulu dirimu. Oh, kita ini orang kotor, kita ini enggak banyak dosa, kita ini banyak dosa. Kita ini enggak bersih, enggak pantas langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus hakikat ubudiyah itu apa terusan? Hakikat menyembah kepada Allah itu terus apa? Kalau kamu merasa kotor, kalau kamu merasa berdosa, ya itulah justru hakikat ubudiyah. Ya nang marang dhewe nang Allah ngono lho. Nang juk sepuro. Aja kok terus ngenakno aku akeh dosa, aku njaluk nang Nabi Muhammad wae. Nah kok enak. Lah terus hakikat nyembah Allah iku ndek-ndek ning donya iki? Ya itulah justru karena kamu itu orang kotor, karena kamu itu banyak dosa, karena kamu itu banyak maksiat. Seharusnya kamu datang sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dan njaluk sepuro dhewe. Itulah hakikat ubudiyah. Paham? Ya iku hakikat kita menyembah Allah itu ya itu, ya Allah aku banyak dosaku ya Allah. Aku banyak maksiatku ya Allah, diriku ini kotor. Merendah di hadapan Allah, minta nangis-nangis ngerengek ke Allah. Ya itulah hakikat ubudiyah. Nah kok mesti enak apa yang ngelakoni dosa, Mas? Aku iki wong kotor kok dijalukna Nabi Muhammad wae ngono. Wah iki piye iki? Mereka berarti enggak paham hakikat ubudiyah itu seperti apa. Pasti orang yang meminta syafaat, orang yang meminta wasilah, itu pasti alasannya gitu. kita ini kotor, kita ini banyak dosanya, enggak pantas untuk minta langsung kepada Allah. Lah terus hakikat nyembah Allah itu apa terusan? Ya ngono kuwi kula nyembah Allah, karena kamu merasa banyak dosa, kamu merasa banyak maksiat, kamu banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kamu datang sendiri kepada Allah, minta langsung di pintunya Allah Subhanahu wa taala. Iku lho jenenge ubudiyah sing top. Antum bisa tes orang-orang itu lah, bilangnya mesti gitu. Kita ini orang kotor, enggak bisa langsung sebagaimana raja. Kalau enggak orang dekatnya enggak bisa. Kok enak di padakan Allah mbek rojo di dunyo. Kamu sekotor apapun, kamu seburuk apapun, sepenjahat apapun, kalau kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, enggak usah njuk terus apa-apa. Sampai ke pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kamu datang kepada Allah enggak usah minta antar siapapun. Aja njuk terus apa-apa. Tekon dhewe. Merendahlah sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima. Itulah hakikat ubudiyah. Lah kalau kamu ngandalkan orang lain, iki lak di dunyo kene lah. Apa melamar kerja ngandalkan orang dalam. Mau melamar kerja ngandalkan orang dalam. Gak penting pintere kaya apa, yang penting sapa wong jerone. Masa gak iso-iso nek wong jerone kuat dikeki. Itulah di dunyo. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu. Seburuk apapun dirimu, sejahat apapun dirimu, kalau kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, maka Allah akan membukakan pintu lebar bagi dirimu. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad marat sunnatul awwalin. Wong kafir lho diterima mbek Allah apa tobat. Kok awakmu maneh? Ya tambah diterima apa namu ku tulus. Makanya aja ngandalno Nabi Muhammad, aja ngandalno kiai, aja ngandalno sapa-sapa. Tekonen dhewe. Elek-elek ya wis. Stop. Dosa muake ya wis, tekan dhewe nang Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ubudiyah. Ya iku jenenge nyembah Allah ku yang ngono. Merendah nang Allah. Ini. Jadi banyak manusia itu enggak paham hakikat ubudiyah. Dikiranya kalau dia itu banyak dosa kemudian enggak mau menghadap kepada Allah, jaluk perantara wong jero ngono, kok iso. Makanya belajar tentang syafaat ini sangat penting supaya kamu tahu mana yang harus kamu fokuskan untuk meminta syafaat. Siapa yang kamu tekankan, siapa yang besar harapannya ditujukan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Percuma kamu meminta syafaat kepada yang lain kalau hubunganmu dengan Allah enggak kamu perbaiki. Syarat-syaratnya enggak kamu penuhi, syarat-syarat syafaat enggak kamu kantongi, percuma. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka enggak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi yang siapa yang Allah ridhoi. Wa qala ta'ala wa kam di sini khabariyah bukan istifhamiyah. Wa kam mim malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha wa yardha. Betapa banyak di sana malaikat di langit-langit. Mereka semua syafaatnya enggak berguna. Sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki dan siapa bagi siapa yang Allah ridhoi. Syaratnya dua ini, illa mim ba'di ayyadana Allah liman yasha wa yardha, izin dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wan nasu fi syafaati thalathatu aqsamin, dan manusia dalam bab syafaat ini ada tiga golongan. Al-awwalu man athbathaha lil awthani wal asnami wal maqburin. Orang-orang yang menetapkan adanya syafaat bagi para patung-patung, para berhala-berhala dan orang-orang yang dikubur. Mereka itu bisa memberi syafaat kepada kita, mendekatkan, nyambungkan kita kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu gak ada sambung-sambungan. Itu bukan hakikat ubudiyah. Hakikat nyembah Allah itu ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendah dan mencintai. Kadang ada sambung-sambungan. Perantara-perantara ini gak akan goblas. Engkau keliru dan malah nyembah sambungannya mau. Gak nyembah Allah Subhanahu wa taala langsung aja. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau nek nganggo sambung-sambungan iku nek gak tepat beneran. Bisa keliru, bisa malah nyembah yang disambung, yang penyambungnya tadi. Nah, ini banyak sekali terjadi. Karena itu ada orang dalam bab syafaat ini mereka menetapkan syafaat bagi patung-patung, orang-orang yang dikubur. Wa hadza syirkun akbar, ini adalah hukumnya syirik. Mukhrijan minal millah, mengeluarkan dari agama Islam. Wahiyya ahadu asbabi ibadatil kufar lima'budatin. Dan inilah salah satu penyebab adanya syirik terjadi di muka bumi ini ngeneki. Gara-gara meyakini gak iso nyambung nang Allah langsung, harus melalui perantara-perantara tadi, ya ikulah penyebab syirik di dunia ini, ya iku. Gak percaya baca surat Az-Zumar. Ma'abudum illa liyukarribu ma'abudum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya supaya mereka bisa dekat dengan Allah, tapi melalui perantara-perantara sesembahan-sesembahan tadi. Lah nek gak ngono gak syirik, gak ono syirik di dunia ini. Kalau enggak seperti itu, enggak ada syirik di dunia ini. Maka inilah penyebab adanya syirik di muka bumi ini, ya ini meyakini bahwasanya enggak bisa nyambung langsung kepada Allah, harus melalui perantara-perantara syafaat-syafaat tadi. Inilah penyebab syirik. Atsani man nafaha mutlaqan, yang kedua, kelompok yang kedua, orang yang menafikan syafaat secara mutlak, enggak ada syafaat belas. Enggak ada yang bisa memberi syafaat sama sekali, siapapun enggak ada. Ekstrim. Wa humul khawarij wal mu'tazilah wa man ilaihim. Mereka adalah para khawarij dan mu'tazilah dan juga siapa-siapa yang condong kepada madhab mereka. Wa man ilaihim ini susunannya sebenarnya kurang pas. Tapi itu satu-satunya yang paling bisa kita pakai. La siyama asyafa'atu fi khurujil muwahhidin. Bacanya setelah la siyama itu gimana? Saya lupa. Bisa rafa ya? Saya sudah lupa ya. La siyama syafa'atu fi khurujil muwahhidin. Terlebih lagi syafa'at dalam masalah keluarnya orang-orang yang muwahhid, para pelaku dosa besar dari neraka. Alamaya disesuai dengan apa yang akan dijelaskan. Karena khawarij akidah mereka pelaku dosa besar langsung kekal di neraka. Ini. Adapun Mu'tazilah maka apa? Manzilah bainal manzilatain. Itu. Atsalis yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita dites, nyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dites, ben ngerti apa iku sunnah, apa iku jamaah. Engko nanti wis ngomong tok Ahlus Sunnah wal Jamaah gak ngerti sunnah iku apa, gak ngerti jamaah iku apa. Tes nek wani. Gak apa-apa, boleh. Bukan kok sombong. Ini demi kebenaran. Wong salah paham dikirane dhewek sombong wae. Gak blas. Gak ono sombong blas walhamdulillah. Wa qad tawassatu fi dzalik. Ahlus sunnah mereka itu berada di tengah dalam masalah ini, dalam masalah syafaat. Fathbatu minha. Maka Nabi syarti mereka menetapkan dari syafaat ini apa yang sesuai dengan syaratnya, alama taqaddam, sesuai perincian yang telah terdahulu. Fasyurutu syafa'ati al-maqbulati indallahi ta'ala thalathatun. Maka syarat-syarat syafaat diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang diterima di sisi Allah ada tiga. Khobarnya itu thalathatun. Ridallahi anisyafi. Yang pertama adalah ridhonya Allah bagi orang yang mau memberi syafaat. Wal masyhu'i lahu, dan yang mau diberi syafaat juga harus diridhoi. Saya memberi syafaat diridhoi, saya dikasih syafaat gak diridhoi, gak iso. Makanya percuma minta syafaat kepada siapapun kalau kamu enggak berhak mendapat syafaat itu, enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idnullahi taala lisyafi. Yang kedua adalah diizinkan dulu bagi yang memberi syafaat tadi, sudah mengantongi izin lisensi dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Waktunya sudah habis. Karena nanti masih ada waktu bagi-bagi jajan, ini lama. Tapi semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.